dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-72, tim kreatif Anak Nagari mempersembahkan drama kolosal dengan judul Malin Kondang. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa antah berantah, terdapat rumah kumuh dengan dinding papan yang dihuni oleh keluarga miskin. Di desa tersebut ada seorang pemuda miskin yang taat beragama. Aktivitas sehari-harinya membantu ibunya ke ladang untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Sore, awan begitu mendung, kicauan burung serta nyanyian jangkrik sudah menandakan hari sudah petang. Seorang ibu dan anak bergegas pulang dari kebun karet. Malin, balik gitu lena, ayolah potang. Biko ang kampai mengaji ke surau. Yo, onde. Tolong ang angke kayu bakar kucek lah. Onde, boe elai. Bak, po pengajian ang di surau? Le lancar nyindek. Malin sonang menentu ilmu kaji abas. Namun, ayi sile dituka di aji abas konde. Bak po tu? Bak po diganti puluh harinya? Soalnya, aji abas ko ado peta holiu ke siu lain dek. Oh, bek tu. Yo elo elo lah ang belajar situ. Tuntui apa yang ado semua aji abas dek. Setiba di rumah, kedua orang ini langsung meletakkan perkakas kerja serta kayu bakar di dapur. Malin istirahat sebentar dan termenung. Di dalam hati Malin terucap, "Ya Allah, ya Rabbi, berikan kekuatan aku dalam menjalani ujian hidup ini serta berikan kesehatan kepada ibuku." Malin, mandilah ang lena. Sebontole maghrib bagogi lah. Teko talambe lo ang kasuaw. Yon dek. Embe no, embe malino, embe. Jambu nate balia. Embe. Embek Malin, embek Malin dengan lumpuh. Olah rekan kawan, ayolah Sonjo. Talambek lagi kita pengen ngaji beko. Samu kita pengen beko Malin. Dek, Malin memang ngaji lo. Lelok nak, belajar yang rajin. Siap, Ande. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.